Salatu wassalamu rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwwata illa billah ma ba'd. Yang perlu diingat, ya, bahwasanya yang pertama, suami, istri, kemudian ubuwah, bunuwah, ya, pasangan suami istri, kemudian ke atas itu ayah ibu, ke bawah putra putri, itu tidak mungkin mahjub, tidak mungkin, iya, enggak dapat waris, tidak mungkin terhalang oleh yang lain. Ya, yang ada ini paling pengurangan bagian. Ya, itu perlu diingat. Tentunya kecuali kalau ada mawani yang ketiga. Tapi hukum asalnya suami dan istri itu enggak mungkin terhalang. Ya, ayah ibu enggak mungkin terhalang. Apalagi anak laki, anak putri, laki putri enggak mungkin terhalang. Itu mesti dapat bagian kalau masih hidup. Ya, kecuali kalau ada tiga mawani yang ada. Kalau tiga mawani sebelum raja, sibis. Kecuali ada tiga mawani. Apa tiga mawani? Apa? Apa? Qatl maksudnya qatl apa? Ya, kecuali kalau dia membunuh pewarisnya. Kalau dia membunuh pewarisnya. Dan yang kedua? Atau beda agama dengan pewarisnya. Yang ketiga? Dia seorang rakyat, dia seorang hamba saya. Itu hukum asalnya, namanya suami pasti dapat dari istri, istri dapat dari suami, yang namanya ayah dapat dari anak, ibu dapat dari anak. Hukum asalnya putri dapat dari ayah ibunya, atau juga apalagi anak laki-laki lebih kuat. Begitu ya hukum asalnya, nggak mungkin nggak dapat, kecuali kalau ada tiga mawani yang sudah kita dapatkan. Kecuali kalau ada tiga mawani, apa itu? Dia membunuh pewarisnya, dia beda agama dengan pewarisnya, atau dia seorang hamba saya. Begitu ya. Berbeda dengan, sudah beda. Beda dengan nanti, sudah kita bahas apa? Jid dengan jiddah. Nah ini sudah. Jid dengan jiddah apa? Kakek nenek. Ini masih mungkin terhalang. Sudah mulai itu. Dia tidak mutlak. Kenapa? Jiddah kalau sama masih ada ibu, enggak dapat. Gitu kan? Kakek sama masih ada ayah, enggak dapat. Begitu. Kemarin juga terakhir apa? Banat. Banatul ibn. Iya, banatul ibn. Dia apa dapat? Enggak mesti, ada syarat-syaratnya. Berarti kadang dia enggak dapat. Ya, cucu banatul ibn juga enggak mutlak. Iya. Tidak seperti anak. Tidak seperti ayah ibu. Kenapa? Karena dalam satu keadaan dia kadang tidak dapat. Gitu kan? Contohnya apa, Man? Kapan banatul ibn tidak dapat? Man. Nah, iya, contohnya seperti itu. Ketika ada banatul ibn, tetapi di atas dia ada furu' laki-laki yang lebih tinggi derajatnya, enggak dapat. Gitu kan? Jadi ada mahjubah. Gitu. Atau yang kedua? Be. Kenapa? Satu, yang kedua syaratnya. Iya, dia nggak dapat itu pertama tadi kalau di atas dia ada laki-laki lebih tinggi kedudukannya. Yang kedua, kalau dia di atas dia dua perempuan, terus ada terusannya. Ya, dan tidak ada ibnu ibdin yang sederajat dengan dia atau di bawah dia, begitu. Ya? Atau yang kedua, kalau dia nggak dapat banatul ibn sendirian sebatang kara, bintul ibn sendirian sebatang kara, gitu ya, gitu aja mungkin. Satu-satunya di atas dia dua putri juga nggak dapat ya, kalau sebatang kara. Artinya enggak ada teman. Karena kalau ada teman ibnu-ibnu sederajat, ada teman ibnu-ibnu di bawah dia, kan dia taksib. Jadi sempat tenggara. Begitu. Maksud Anda apa? Badatul ibn juga ada kemungkinan terhalang. Mahjubah. Begitu ya. Beda kalau suami istri mesti dapat. Ibu bapak mesti dapat kalau hidup. Iya. Anak perempuan apa laki tetap pasti dapat. Iya. Ya ada itu nanti mungkin perubahan angka. Iya. Ibu bapak bisa sepertiga, bisa seperenam. Suami bisa setengah, bisa seperempat. Itu beda aja, beda itu aja. Nah. Kemudian yang berikutnya adalah miras al-akhwat min ghairi ummin. Warisan untuk saudara-saudari bukan seibu. Jadi maksudnya adalah saudari kandung atau saudari seayah. Berarti yang dimaksud adalah saudara perempuan, saudari sekandung atau seayah. Kata rahimahullah ta'ala, la yarithu ahadun minal ikhwah au al-akhwat ma wujudi dhakarin warithin min furu'il usul. Seorang dari ikhwah awil akhwat mayyit, ikhwah yani saudara laki-laki, akhwat yani saudara perempuan, tidak akan menjadi pewaris ma wujudi dhakarin kalau masih ada laki-laki warisin yang menjadi pewaris mayit minal furu abil usul, dari furu ya ibnun, ibnu ibnin dan seterusnya, abil usul al-ab atau abul ab bin jad. Itu syaratnya. Ikhwah atau akhwat, ikhwah atau akhwat tidak akan jadi pewaris kalau masih ada laki-laki pewaris dari furu atau usul. Nah, Zaid tufiya, Zaid tufiya. Ketika meninggal dunia, Zaid punya saudara seayah seibu, Umar. Punya saudari seayah seibu. Siapa ya? Udah, nama perempuan lagi? Kalau mulaikah itu laki-laki perempuan. Siapa contohnya? Nama perempuan lagi? Babiu siapa nama perempuan? Siapa? Apa? Hanifah. Oh, Masya Allah. Kata Babiu Hanifah. Dia punya saudara pertama Umar, kedua Hanifah. Namun ketika Zaid meninggal, ayah mereka berarti ayah Zaid, ayahnya Hanifah, ayah Umar, iya, itu masih ada. Itu kata beliau, kalau seperti ini ikhwah dan akhwat tadi, Umar dan Hanifah, itu enggak dapat. Kenapa? Karena masih ada zakarin warithin dari usul ayahnya. Ya. Atau Zaid meninggal, masih ada saudaranya laki-laki Umar, saudara perempuannya Hanifah, tetapi Zaid kemana punya anak Umar misalnya, Umar masih hidup, sudah afwan, mahjub, tertanggung oleh anak. Ya, pamannya siapa? Umar. Umar nggak dapat, bibinya Hanifah nggak dapat, karena ada Umar. Itu maksud beliau. Qala rahimahullahu ta'ala, mirasus syaqiqat bi ta'sibi bil ghair wa bi ta'sibi mal ghair wa bil fard. Miras syaqiqat itu tadi berarti adalah saudari-saudari seayah seibu. Nanti ada syaqiqah itu adalah saudari saya seibu. Nanti ada al-ukhtul li'ab berarti saudara sebapak saja, saudari sebapak saja. Ada al-ukhtul li'um. Tiga. Kalau syaqiqat, syaqiqah itu saya seibu. Ibunya sama dengan si mayit, bapaknya sama dengan si mayit. Qala syaqiqat itu dapat warisnya dengan ta'sib bil ghair. Ta'sib bil ghair itu dengan saudara sekandungnya. Abi ta'sib mal ghair. Iya. Bersama dengan yang terjadi dengan dia atau di bawahnya nanti. Wabil fard, dan kadang dengan fard. Intinya tiga. Tadi Zaid Tufiyah, dia punya saudari Hanifah. Kemudian siapa lagi? Perlu lebih dari satu ini, huh? Hanifah, kemudian Hanifah, kemudian Hunaifah, kemudian Naifah. Oh, saudara. Tiga. Hanifah, Hunaifah, Naifah. Tiga. Tiga ini tiganya saudarinya Zaid. Hukum asalnya masih dapat, bisa dapat waris? Kita katakan bisa dapat. Bisa dapat waris dari Zaid ketika meninggal? Bisa. Tapi syaratnya tadi apa? Syaratnya tadi apa? Tidak ada laki-laki usul ke atas, abjad, tidak ada laki-laki ke bawah, puru, anak, dan seterusnya. Ibn. Terus kalau misalnya dia dapat, berapa dia dapatnya? Berapa dia dapat warisannya? Kita katakan, ya dilihat kondisinya. Dilihat kondisinya ketika si mayit meninggal. Dilihat. Kalau memang tidak ada usul laki-laki, tidak ada furu ke bawah, mungkin dapat. Apapun bagiannya bagaimana, dilihat kondisi ketika meninggal. Kenapa? Karena bisa jadi dia menjadi ahlu tarat, dapat bagian memang ditentukan dalam syariat, atau bisa dengan ta'sib bil ghair, karena dia ada saudara laki-lakinya, dia jadi ta'sib dengan saudara laki-lakinya, atau ta'sib mal ghair dengan wanita-wanita lain yang sederajat dengan dia atau di bawah dia. Tergantung kondisinya. Contohnya dari Allah Ta'ala, fayarithna bita'sib bil ghair. Dia atau mereka, tadi saya ulangi, Hanifah, Hunaifah, Naifah bertiga tadi itu misalnya, itu yarisna bil ghair, bita'sib bil ghair, menjadi ahlu ta'sib bersama yang lain. Kalau bil ghair dengan laki-laki yang lain, idza kana lil mayyiti akhun syaqiq. Kalau si mayit memiliki saudara laki-laki sekandung juga. Iya. Zaid meninggal. Zaid tufiya. Tidak ada ahli waris yang ada kecuali Umar saudaranya. Kemudian Hanifah, Hunaifah, Naifah. Begitu. Itu yang gampang dulu aja. Zaid meninggal. Tidak ada ke atas, tidak ada ke bawah. Yang ada pewaris cuma ada saudara dan saudarinya. Umar, kemudian Hanifah, Hunaifah, Naifah. Begitu. Maka semuanya untuk mereka. Berarti warisannya siapa? Peninggalan si Zaid, semuanya untuk mereka. Kan hanya ada mereka. Semuanya untuk mereka. Iya. Berapa? Kata beliau, lidzakari mislu hadzil unsayain. Lidzakari mislu hadzil unsayain. kalau ada istrinya Zaid meninggal, ada istrinya, ada Umar dan tiga saudaranya, atau tiga saudarinya, bagaimana? Dapat bud? Dapat? Itu ingat, istri itu enggak mungkin terhalang. Suami istri, bapak ibu, anak anak enggak mungkin terhalang. Kita katakan iya dapat. Dapat berapa berarti? Istri? Seperempat kan enggak ada turunannya, enggak ada furuk. Si mayit enggak ada punya siapa-siapa. Yang ada hanya saudara-saudaranya. Berarti si istri dapat seperempat. Istri dapat seperempat, sisanya tuh silakan Umar sama saudara-saudari kamu bagi. Lidra gari misalnya hadir sama saya. Begitu. Silakan bagi, laki-laki dapat dua bagian dari wanita. Seperempat dulu untuk si istri, sisanya untuk mereka. Begitu ya. Nanti kajian insyaallah wallahu a'lam bissawab. Jazakumullahu khairan.